kita masuk ke pertanyaan berikutnya. Ya Ustaz, mohon jelaskan maksud ayat la yamassuhu illal mutahharun. Ya, betul. Yang pertanyaannya? Ya, mohon dijelaskan arti atau tafsir dari la yamassuhu illal mutahharun. Aksarul mufassirin, kebanyakan ahli tafsir memaknai al-mutahharun di situ adalah malaikat. Tidaklah menyentuh Al-Quran ini sebelum diturunkan kepada Muhammad kecuali al-malaikatul mutahharun. Mereka mengambil istidlal, istimbat dari mana? Dari kalimat mutahhar, disucikan. Karena memang malaikat itu aslinya tanpa wudu, tanpa mandi sudah suci. Makanya kalau manusia itu mutatahhirin. Sehingga di dalam doa, Allahumma ja'alni minat tawabina wa ja'alni minal mutatahhirin. Karena sucinya manusia butuh proses. Apa? Butuh mandi, bisa kentut kan? Bisa hadas. Kalau malaikat dari sononya, makanya mutahharun disucikan. Dengan demikian, tafsir al-mutahharun itu malaikat. Cuman, para ulama madzhabul arba'ah mengharamkan memegang mushaf dan membacanya, terutama hadas besar. Karena istimbatnya begini mas, kalau sekarang Al-Quran sebelum diturunkan kepada Nabi Muhammad tidak dipegang kecuali makhluk-makhluk yang suci yaitu malaikat, selayaknya setelah diturunkan kepada Nabi Muhammad juga tidak disentuh kecuali orang-orang yang suci. Kenapa? Apa bedanya Quran sebelum sama sesudah diturunkan? Beda? Beda enggak? Sekarang saya tanya sama antum, Quran ini statusnya sakralah kesuciannya, ada bedanya enggak sebelum diturunkan ke Nabi Muhammad, setelah diturunkan? Sama. Kalau sebelum diturunkan tidak layak dipegang kecuali makhluk-makhluk yang suci, yaitu malaikat, selayaknya pula setelah turun tidak layak dipegang kecuali orang-orang yang suci, yaitu manusia mutatahhirin. Ini istimbatnya ulama madzhabul arba'ah. Adapun yang lainnya, likullin dalilun, masing-masing punya dalil. Masalah ini adalah masalah khilafiyah. Namun yang saya kuatkan, seperti yang telah dinyatakan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin, masalah memegang dan membaca mushaf bagi orang yang junub tidak boleh kecuali dalam kondisi darurat. Wallahu a'lam.